Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala syaidina Muhammad wa anzilhul munzala muqarraba indaka yaumil qiyamah. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam Tabligh Akbar yang di kesempatan kali ini bersamaan dengan sebuah acara yang sangat spesial khususnya bagi karyawan TV One. Tabligh Akbar kali ini dilaksanakan di Masjid TV One Jalan Rawatrate 2 kawasan Industri Pulo Gadung Jakarta. Dan alhamdulillah di kesempatan kali ini kembali nanti kita akan menggali luasnya ilmu-ilmu agama Islam yang insyaallah akan dibahas oleh guru-guru kita yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita, yaitu Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga nanti ada Ustadz Jeffrey Bukhari atau Uce yang insya Allah nanti akan membahas sebuah tema yang cukup menarik sekali. Silakan Kiai, kita duduk sebentar Kiai. Tema kita kali ini tentang puasa dan etos kerja. Ketika umat menempatkan ibadah saum atau yang disebut dengan puasa hanya menempatkan pada level menahan haus, menahan lapar, maka mereka benar-benar mendapatkan haus dan lapar. Ketika manusia dalam posisi haus dan lapar, otomatis kegiatan kerjanya di sini menurun. Disinilah orang yang dikatakan berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa. Padahal seperti yang Kay jelaskan bahwa banyak sekali peristiwa-peristiwa besar terjadi justru di bulan puasa atau bulan suci Ramadan. Kiai bisa memberikan klarifikasi, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya apa yang kita lakukan dalam ibadah ini adalah merupakan satu kewajiban. Namun ketika kita dituntut oleh Allah bukan saja untuk kewajiban ukhrawi, tapi ada kewajiban duniawi. Allah nyatakan dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fi ma atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya." Silakan kau mencari urusan kamu untuk akhirat kamu, tapi kamu jangan lupa kata Allah untuk urusan dunia kamu. Islam mengajarkan ada keseimbangan, ada balance. Tidak dibenarkan kalau orang lantas dia ibadah lantas meninggalkan duniawi karena dengan alasan ibadahnya sehingga mengendorkan aktivitasnya, sehingga mengurangi daripada aktivitas kegiatan yang wajib dia harus penuhi. Bahkan perlu kita ingat bahwasannya di bulan Ramadan ini umat Islam Allah berikan kemenangan yang luar biasa. Seperti perang Badar, justru Allah berikan kekuatan yang lebih kepada umat Islam di bulan Ramadan. Lebih dari itu bagi kita umat Islam yang ada di Indonesia dan bangsa Indonesia pada umumnya. Alhamdulillah justru kemerdekaan Republik Indonesia diproklamirkan tanggal 17 Agustus bertepat dengan 17 Ramadan. Jadi tidak ada alasan kalau kita lantas berpuasa semangat etos kerja kita menurun karena cuma beralasan puasa. Justru malah semestinya harus lebih meningkat. Inilah yang dikatakan godaan dan ujian. Mampu atau tidak kita menghadapi ujian ini dan godaan ini, justru disitulah kita bukan saja mencegah makannya, mencegah minumnya, mencegah ausnya, tapi mencegah malasnya. Dan satu lagi, ya satu lagi berkenaan dengan masalah tetap puasa ini. Ketika orang berpuasa, ya, dia menahan haus dan lapar. Betul. Nah, ketika itu juga peristiwa-peristiwa besar terjadi di bulan suci Ramadan. Betul. Padahal manusia secara fisik memang dia harus makan pagi hari, siang hari, sore, dan malam. Nah, letak rahasianya di mana? Kenapa orang justru berpuasa ini dalam perspektif Islam orang ini semakin kuat? Baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Sumu tasihu." Puasalah kamu akan menjadi sehat. Ketika kita berpuasa, metabolisme kita yang ada dalam tubuh ini ikut dicairkan pada waktu kita menahan haus, lapar, dan dahaga. Dan ini gak pernah terbongkar. Justru ilmu kesehatan di saat itu kan beristirahat, sel-sel tubuh kita gak bergerak. Kalau coba bayangkan mereka bergerak setiap saat mengelola makanan, mengelola masuk yang ke dalam tubuh manusia, tentu akan menjadi penyakit buat manusia. Jadi ketika Islam memerintahkan puasa, ada nilai kesehatan yang luar biasa. Nah, ini yang harus dipahami kembali, bahwa puasa ternyata bukan sekedar kita mengurangi hak dari tubuh kita. Kalau biasanya kita makan pagi, makan siang, makan malam, sekarang cuma makan pagi dan makan sore, tidak ada alasan orang untuk menjadi malas. Mencermati apa yang terjadi, barangkali bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia ada perubahan jam kerja, dikuranginya jam kerja karena puasa. Nah, ini bagaimana Kiai mengkritisi ini? Subhanallah, luar biasa ya. Kalau kita melihat di dalam ajaran Islam, syariat mana sih yang tidak dikaitkan dengan waktu? Ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan sholat, akimis sholat, dirikanlah sholat oleh kamu, kata Allah. Sesungguhnya sholat itu sudah Allah tetapkan kitabah mauqutah, sholat saja ada ketetapan waktunya. Kemudian ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, ayyama ma'duda, hari-hari yang tertentu. Dan kemudian pula kita melaksanakan ibadah haji, haji pun ashur ma'lumat, pada bulan-bulan yang tertentu. Sampai zakat pun ada haulnya, ada waktunya. Kita aja melihat konteks ini, coba kenapa Allah sebutkan waktu? Artinya betapa pentingnya peran waktu di dalam kehidupan, sedalam aktivitas manusia. Dengan demikian, umat Islam ini diperintahkan khususnya ketika kita hidup ini harus banyak memanfaatkan waktu. Bukan kita ke tengah beribadah, lantas waktu kita buang-buang mengatasnamakan ibadah. Ini namanya menzolimi ibadah. Menzolimi ibadah. Mengkhianati ibadah. Mengkhianati ibadah. Ibadahnya tidak salah. Dan tidak nyuruh orang jadi malas. Tidak suruh orang mulur-mulur waktu. Manusianya. Padahal ketika kalau kita pahami, masya Allah, luar biasa. Allah bersumpah pakai waktu. Wal asri. Wal fajri. Wal duha. Wal layli. Wal nahari. Semua Allah sebutkan waktu, waktu, waktu, waktu. Kenapa? Karena pentingnya waktu. Ya. Karena itu Mas Agung, orang korupsi pun sekarang bukan materi saja. Korupsi sesungguhnya waktu. Korupsi waktu lebih bahaya daripada korupsi materi. Dia tidak akan bisa korupsi materi kalau mereka tidak korupsi waktu. Nah, kita kaitkan dengan diskusi kita nanti, yaitu puasa dan etos kerja. Konektivitasnya terletak di mana nih? Antara puasa berpengaruh terhadap etos kerja. Puasa mendidik manusia, memberikan satu bentuk kekuatan yang luar biasa. Barangkali orang menganggap bahwa puasa itu malah melahirkan hilangnya tenaga. Nah, justru kekuatan yang Allah berikan di dalam puasa adalah kekuatan di mana kita memiliki ketulusan diajarkan oleh Allah. Etos kerja akan terwujud di tengah kehidupan manusia kalau sudah betul orientasinya. Lurus niatnya, benar jalannya. Kalau lurus niatnya, betul jalannya karena Allah, insya Allah akan jadi kuat. Puasa mendidik semacam ini. Apakah kita mencari nafkah hanya untuk perut saja? Apakah kita bekerja hanya untuk makan saja? Kalau bekerja hanya untuk makan saja, tak ubahnya kita dengan binatang yang mencari hanya untuk makan. Dan itu pun perumpamaan yang memang ditegaskan oleh Allah, ketika manusia berada di bawah, dia lebih rendah daripada binatang, begitu Kiai. Ulaika kal an'ami bal hum adall, justru untuk membedakan kita dengan binatang. Ketika kita mencari nafkah, ketika kita bekerja, orientasi kita ada cari ridha Allah. Itu yang paling subhanallah. Itulah tadi pemirsa yang dirahmati Allah, tema yang bakal kita angkat, antara puasa dan etos kerja. Kita buktikan bahwa dengan berpuasa yang benar dan baik sesuai dengan syariah, maka akan menghasilkan satu output, yaitu etos kerja yang tinggi. Kita akan buktikan tentu saja masih bersama kami dalam Tabligh Akbar. Kami akan kembali selepas pesan-pesan berikut ini. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat satu tema yaitu puasa dan etos kerja. Tadi dalam mukadimah, Kiai telah memaparkan kepada kita tidak ada alasan bagi kita untuk melaksanakan puasa tetapi lemah dalam bekerja. Karena kedua konteks, puasa atau saum dan bekerja, kedua-duanya adalah ibadah. Pada segmen selanjutnya, Uji akan memaparkan kepada kita satu tema yaitu bekerja sebagai aktualisasi keimanan dan ketakwaan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Subhanadil Mulki wal Malakut, Subhanadil Izzati wal Azamati wal Haybati wal Qudrati was Sultan. والكمال والجمال والجلال والكبرياء والجبروت ولا يموت ولا يفوت أبدا سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح semuanya سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله هو الله أكبر اللهم صل وسلم وبارك وكرم على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi amin wa tukrimuna binuril fahmi wa tudhihu lana ma ashkala hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta allamul ghuyub wa innaka ala kulli shay'in qadir wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Semuanya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilnal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Ini mohon maaf lahir batin, yang bicara tidak lebih baik dari yang mendengar. Kita semua sama-sama masih dalam proses untuk menjadi sesuatu yang baik. Dan kalau bisa menjadi yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara soal baik, bohong kalau gak ada yang kepengen baik. Adik-adik, bocah, woi bocah, bocah siapa lu? Sayang, Ujai mau tanya, ada baik, ada buruk, kira-kira mau yang mana? Yang kecil, yang akalnya belum sempurna, yang belum mengerti tentang ilmu, kepingin baik. Tapi kadang-kadang bang, begitu udah gede nih, ngerti macem-macem, malah pengennya yang buruk-buruk aja. Gak usah ngaku. Ya, gak usah ngaku. Cuma kesadaran diri aja udah. Nah, di bulan suci Ramadan ini, Masya Allah, ternyata yang namanya Ramadan, Ramadan itu artinya apa sih? Ramadan artinya apa? Hah? Melawan hawa nafsu. Lu ngelawan siapa lu? Main ngelawan aja. Ramadan artinya apa? Ramadan itu adalah bulan pembakaran. Dosa dibakar, malas dibakar, tidak sungguh-sungguh dibakar, semua dibakar. Ah, hakikatnya adalah melawan hawa nafsu. Subhanallah, ente emang luar biasa, Masya Allah. Ya masa kita permalukan dia? Enggak boleh. Orang yang beriman itu cirinya satu, tidak akan pernah mempermalukan saudaranya. Cuma orang sombong, Orang sombong, orang ngerasa segala-galanya adalah dirinya miliknya, tuh yang paling demen suka bikin malu orang lain. Prinsip orang beriman gak begitu. Gak ada sejarahnya dalam keimanan, dalam akhlak, mempermalukan orang lain. Haram dan dilarang. Kenapa kita tidak boleh meremehkan orang, mengecilkan orang? Kenapa? Karena kita tidak pernah tahu kita sedang berhadapan dengan siapa. Betul gak bro? Apanya yang betul? Udah betul aja, kenapa sih? Ini masuk TV, masuk TV. Bang, belum pernah masuk TV kan bang? Selama ini cuma ngerjain TV doang nih. Sekarang dia masuk TV. Oh, Masya Allah, luar biasa. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah SWT. Ada satu kendala nih di bulan Ramadan. Biasanya orang kalau udah puasa dengan alasan Ramadan, suka muncul rasa malas. Ya, suka muncul rasa malas. Hawanya ngantuk aja. Akhirnya, sebab Ramadan, sebab pelut lapar, ini yang menyebabkan seseorang kehilangan semangat kerja. Padahal harusnya tidak seperti itu. Kalau kita mau kembali ke zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, beberapa kali terjadi yang namanya peperangan itu justru di bulan suci Ramadan, saat mereka puasa. Kemenangan demi kemenangan dalam peperangan terjadi di dalam bulan suci Ramadan. Yang paling dahsyat adalah suatu hari Rasul pernah mencium tangan sahabatnya yang bernama Sa'ad bin Mu'adz Al-Ansari, yang hitam, yang gosong. Diambil itu tangannya sama Rasul, kemudian dicium oleh Rasul. Rasul mengatakan apa? Ini tangan yang tidak akan pernah disiksa oleh api neraka. Dahsyat. Ternyata di dalam kitab kumpulan hadis riwayat At-Tabrani, pengangguran itu bisa bikin hati menjadi keras. Artinya apa? Akan muncul kemalasan demi kemalasan. Silakan bang, saya udah tahu, mau diberhentiin. Padahal saya cuma berdiri aja, habis itu duduk lagi. Enggak, pengalaman gue udah tahu, pengalaman. Ya, itulah tadi mungkin bisa dikatakan sekedar sebagai mukadimah bahwa pada bahasan-bahasan kita selanjutnya kita akan mencermati kembali dan akan mengajak pemirsa untuk menyadari bahwa kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu keunggulan bulan suci adalah disitulah apa yang kita lakukan dilipat gandakan oleh Allah. Semestinya dengan memahami konsepsi seperti ini, tidak ada alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Itulah yang akan kita bahas pada segmen selanjutnya tentang lipat ganda pahala di bulan suci Ramadan. Masih bersama kami, Tabligh Akbar. Baik, pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengambil tema puasa dan etos kerja. Pada segmen berikut ini, kita akan mencermati bahwa sesungguhnya dengan memahami makna puasa adalah ibadah dan bekerja juga ibadah, maka sudah tidak ada terminologi bermalas-malasan dalam berpuasa. Uji akan kembali memaparkan kepada kita. Silakan. Baik, Pemirsa di seluruh tanah air yang insya Allah dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Sekarang gini aja deh simpelnya. Ini yang pada kerja 11 bulan kemarin, terus bulan Ramadan ini gak pada mau kerja. Pertanyaannya, kira-kira lu dapat THR gak? Itu aja deh. Simple kan? Sederhana kan? Gak usah ribet-ribet. Hari gini orang pikiran jelimet. Capek bro. Bro sono ya. Itu sis. Capek kita. Jadi simpelnya begitu aja. 11 bulan kita kerja. Ketemu Ramadan 1 bulan. Kalau kita harus stop, kalau kita harus berhenti, sayang. Apalagi ada THR. Aduh, sekarang hari apa, Bang? Sekarang hari apa? Hari Kamis. Oh, udah lewat berarti tunjangan hari Rebo kemarin harusnya. Gitu kan? Nah, ini salah satu loh. Keberkahan Ramadan yang begitu sangat luar biasa. Dilipat gandakan apa saja. Bukan cuma bicara pahala, tapi gaji juga berlipat ganda. Biasanya kalau THR berapa kali gaji? Hah? Satu. Dua kali lu, wah lu ngurang-ngurangin lu. Sebelah bos bocorin mau gue dua kali, enak aja lu. Ini masya Allah, ini kan bukti keberkahan daripada bulan Ramadan. Iya kan? Ini keberkahan dari sesuatu yang sangat luar biasa. Waalaikumsalam, sehat Tuan Guru. Masya Allah. Sehat, sehat. Nah, enak ada aslinya. Nah, jadi begitu ya. Bicara dilipat gandakan, Allah tidak bohong. Kenapa dikatakan Allah tidak bohong? Karena memang Allah jauh daripada sifat ingkar. Allah jauh daripada sifat tidak menepati janji. Urusan ingkar, urusan tidak menepati janji, itu urusannya manusia. Manusia itu orang yang paling banyak janjinya dan paling banyak juga khianatnya. Manusia itu orang yang paling banyak berharapnya, paling banyak juga sakit hatinya. Tuh manusia. Di dalam urusan mencari kerja, berharap kepada manusia, apakah tidak penting? Penting. Tapi ada hal yang jauh lebih penting daripada ini semua adalah apa? Urusannya kepada Allah Rabbul Izzah. Oke. Bu. Itu ibu bukan? Kayaknya mukanya sih muka-muka ibu-ibu nih. Calon ibu. Ibu, ini kenapa sih lemes gara-gara puasa? Kan udah dibilang puasa gak bisa jadi alasan. Ketawa aja gak apa-apa. Kita udah makfum kok kalau bau naga semua gak apa-apa udah. Justru kalau ada yang wangi curiga. Loh iya dong, benar gak? Untuk membuktikan seseorang puasa itu kan dari bau mulutnya. Tiba-tiba ada kepengen wangi, malah dicurigain bro. Mulut tuh wangi, lu gak puasa ya? Malah dicurigain. Gitu kan, jadi mending bau sekalian. Gitu aja udah gak apa-apa. Oke, sekarang tujuan kerja nyari apa? Hah? Cari? Gak apa-apa, jujur aja. Mau yang mana? Mau cari nafkah atau mau cari duit? Gak apa-apa. Cari? Duit? Matre lu pada. Emang perempuan mau matre? Ujai tanya, ada gak perempuan yang gak matre? Dia ngomong. Dia jujur banget ya Allah. Bagus tuh bang. Lihat tuh yang jujur tuh. Cakep. Jarang loh ada perempuan jujur hari gini. Bener. Apalagi laki. Lebih jarang lagi. Ya jelas ya. Tujuan bekerja adalah apa? Mencari. Nafkah itu bahasa yang terlalu dihaluskan. Langsung aja saklek nyari. Duit gak ada yang lain. Mau kerja gak digaji. Gak ada yang mau. Lihat betapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemuliaan dan kemurahannya. Siapapun yang beribadah kepada Allah wajib maupun sunnah. Kemudian ditambah dengan ibadah-ibadah yang lain. Apakah Allah tidak memberikan gaji kepada hamba-hambanya dalam bentuk ganjaran atau pahala? Diberikan oleh Allah. Nah sekarang bagaimana manusia ketika ada orang yang bekerja dengannya maka berikan haknya. Apalagi ketika dilihat seseorang itu berjuang, bekerja untuk keluarganya. Maka dia berada di jalan. Maka dia berada di jalan Allah. Kemudian dia bekerja untuk anak keturunannya. Maka dia berada di jalan Allah. Termasuk ketika dia bekerja untuk memuliakan dirinya dari meminta-minta. Maka dia pun berada di jalan Allah. ada apa-apa dengan dirinya, celaka, apalagi sampai mati, maka sesungguhnya dia masuk dalam kategori syahid. Kerja tuh bang. Yang penting kerjanya niat ibadah, memuliakan diri, lalu kemudian hasilnya adalah untuk membuat diri semakin dekat dengan Allah. Itu saja, gak ada yang lain. Oke, karena kerja adalah mencari duit, duit. D-nya apa? Hah? Duit lagi aja bos. Duit udah, ini D-nya apa? D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar. Ikhtiar sama usaha, sama aja artinya. Ikhtiar bahasa Arab, usaha bahasa Indonesia. Ya maklum kalau orang puasa ngeblank, biasa lapar itu biasa ya. Gak usah malu bang kalau ngeblank ya, biasa. D, doa. U, usaha. I, ikhlas. Aduh kalau gue takut ngomongin ikhlas bos. Gue paling gak berani ngomongin ikhlas. Soalnya begini, suatu hari datang seseorang kepada Rasul yang bertanya, ya Rasul ikhlas itu apa? Kata Rasul, bentar ya, saya tanya Jibril. Seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril tentang perkara ikhlas. Begitu ketemu Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu apa? Jibril bilang, bentar ya, saya tanya Allah. Jibril padahal yang menjadi perantara antara Allah dengan Rasul. Begitu banyak ilmu-ilmu, hikmah-hikmah yang dititipkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul, tapi sedikit pun Jibril tidak pernah mau mendahului Allah untuk berkata apapun. Terus Jibril bilang, ya udah ntar saya tanya Allah dulu dah. Begitu ketemu Allah, ya Allah, kekasihmu bertanya tentang ikhlas, ikhlas itu apa? Kira-kira Allah nanya lagi gak? Bentar ya ntar saya nanya lagi. Kalau Allah nanya lagi berarti bukan Tuhan, berarti bukan Allah, harus selesai sampai di situ. Disampaikan kepada Jibril, wahai Jibril, ikhlas itu adalah sebuah rahasia dari rahasia yang tersembunyi. Ngerti gak lu? Kagak, sama gue. Ya bingung orang bahasa Tuhan. Sebuah rahasia dari rahasia yang tersembunyi, ini kan bahasa Tuhan. Iya kan? Berarti kita perlu penterjemah seseorang yang diberikan hikmah untuk menerjemahkan bahasa-bahasa Tuhan. Jibril sampaikan kepada Rasul, Rasul sampaikan kepada kita. Nyambungnya adalah apa? Ikhlas itu satu perbuatan yang hanya diketahui oleh pelakunya dan Tuhannya saja yang tahu. Dan ciri ikhlas, dia gak pernah ngomong-ngomong kalau dirinya sudah ikhlas. Kalau gue sih ikhlas aja, berarti belum ikhlas. Udah tahu mau di-stop, gue udah tahu. Ikhlas ya, tapi ikhlas kan? Redo aja nanyanya, jangan ikhlas ngomongnya. Ya subhanallah, yang pasti ada satu hal yang patut kita catat. Kita patut memuji Allah sebanyak-banyaknya. Allah telah menempatkan pada derajat tertentu umat Islam yang terus bekerja. Nah, berbicara tentang bekerja tidak lepas daripada etos. Etos berhubungan dengan bagaimanakah kita memanage waktu kita dalam kehidupan, terutama memanage waktu kita dalam bulan suci Ramadan. Itulah yang nanti akan disampaikan oleh guru kita, Kiai Sumarro Syafi'i, yang alhamdulillah telah berada di tengah-tengah kita. Kita akan sampaikan tentunya selepas pesan-pesan yang berikut ini. Get there when the beat was done. Oh yeah, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hadil qawim, al-azizil ghafuril rahim, summa salatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidil awwalina wal akhirin, sayyidina wal nabiyyina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil ma'ad amma ba'du. Para pemirsa TV One di mana Anda berada, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, segenap jemaah yang berbahagia dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sore ini kembali kita bersua dan berjumpa dalam satu bentuk mata rantai acara yang paling indah dan mulia. Banyak sudah paparan tadi disampaikan tentang hal yang mengaitkan kehidupan Ramadan dengan etos kerja manusia. Sesungguhnya kalau kita bicara Ramadan kaitan ibadah, maka seluruh syariat apapun yang Allah perintahkan kepada kita tidak lepas dengan waktu. Salat Allah tetapkan ada waktunya. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Puasa ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sudah Allah tentukan. Sampai ibadah haji pun ashurum ma'lumat. Bulan dan waktu yang Allah tentukan. Ini kan Allah peran sertakan waktu di dalam ibadah. Artinya adalah ketika ibadah itu menjadi wajib, maka waktu itu pun juga menjadi wajib. Mafhum luasnya, kalau itu menjadi bagian wajib, maka wajib sekarang kita orang hidup menggunakan waktu yang cermat. Kita umat Islam kadang-kadang nilai yang semacam ini sering dilupakan. Makanya terus terang kita sering tertinggal oleh bangsa-bangsa yang lain. Bagaimana etos kerja mau meningkat sementara waktu kita lalaikan? Mimpi mas. Jangan kita mimpi tengah hari bolong kita akan pergi keluar angkasa sementara kita tidur ongkang-ongkang di dalam kamar. Mimpi menghayal yang indah. Kita berharap mudah-mudahan harga akan turun, THR akan datang. Kalau tanpa kita manfaatkan waktu, jangan pernah berharap itu akan datang. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Banyak ayat-ayat itu yang Allah sampaikan dalam Al-Qur'an selalu menggunakan waktu, sampai sumpah Allah pun pakai waktu. Wal asri demi masa. Wal fajri demi waktu fajar. Wal laili demi waktu malam. Wan nahari demi waktu tengah hari. Wadduha demi waktu duha. Sampai Allah gunakan dengan waktu dalam sumpah beliau. Artinya adalah apa? Waktu itu tidak akan pernah kembali kepada manusia kalau manusia tidak memanfaatkan. Jangan kita anggap sepele ini waktu. Bahkan nanti itu waktu yang paling dulu ditanya oleh Allah ketika kita menghadap kepada Allah. Kalau enggak percaya mati silakan. Apa iya pak? Dalam satu hadis disampaikan dalam masalah qadamul abdi yaumal qiyamah, ketika nanti kaki kita tergelincir pada hari kiamat, begitu Allah kumpulkan manusia, yang ditanya bukan jabatan dulu mas, bukan. Yang ditanya bukan harta kita dulu. Yang ditanya bukan lagi yang namanya ibadah kita dulu. Justru yang Allah tanya adalah apa? An umrihi fima afnah, tentang waktu umur yang Allah berikan kita habiskan kemana. Umur ini, waktu, itu kan punya Allah, bukan punya kita, mas. Nggak ada orang yang ngontrakin waktu dan nggak ada orang yang jual waktu. Kalaupun ada sekarang orang yang ngontrakin waktu, berapapun kita bayar nih waktu. Hari ini kita bertemu, besok ketemu, tapi lain judulnya. Hari ini kita bertemu di tempat yang indah di dalam pengajian, duduk bersama, kumpul antara atasan dan bawahan. Pertemuan yang indah dicatat malaikat, pertemuan kita insya Allah akan menjadi wasilah kumpulnya kita di sorganya Allah. Insya ini kan jarang masuk TV, yang punya TV masuk TV. Dari mulai CEO sampai kameramen ada semua. Ini wajah-wajah orang TV, barangkali kalau pemirsa lihat, inilah wajah-wajah yang mengudarakan siaran ke seluruh Indonesia. Baru kali ini kelihatan tambangnya. Kumpulnya alhamdulillah lagi ngaji. Kita biasa di atas kamera, sekarang kita di dalam kamera. Double kamera. Kamera yang pertama, kamera yang akan dipancarkan di alam dunia. Kamera yang kedua adalah kamera langsung dibawa oleh malaikat, dipancarkan di mata Allah. Bahwasanya kita kumpul sekarang di majlis pengajian. Alhamdulillah, bulan Ramadan lagi. Kalau tiap minggu kayak begini, insya Allah berkah semua. Insya Allah. Ibu, bapak, saudara-saudara, hadirin rahimakumullah. Lantas bagaimana Pak peran waktu dalam kehidupan buat kita? Manfaatkan yang baik. Lan terji'al ayyamul lati madat. Tidak akan kembali waktu yang sudah berlalu. Kalau kita enggak pandai-pandai memanfaatkan waktu sekarang buat yang baik dan untuk kepentingan yang baik, jangan pernah mimpi waktu itu nanti akan bisa menjadi baik buat kita. Hari ini kadang-kadang kita bisa memanage waktu begitu penting, berdakwah menjadikan peran dalam kebajikan, manage waktu yang baik. Waktu itu kalau kita bisa manage yang baik, menghasilkan baik. Contoh, jangan bikin pengajian jam 1 malam, yang nonton kampret. Ratingnya juga kejepet. Ini mumpung ada CEO ini, saya ngomong jujur aja, urusan belakangan lah. Makanya kalau programming tuh kudu tahu timing, Mas. Orang main bola juga tahu timingnya. Orang perang juga ada timing. Waktu ngaji yang pas kapan? Waktu ngaji yang pas menjelang subuh, orang menanti sholat subuh. Rating bagus, yang nonton banyak. Habis subuh jelas. Nah, kalau nonton pengajian, kita bikin program pengajian jam 12 malam, jam 1 malam, ini bareng sama dongdot saingannya kita. Kelas berat kan. Pak, bulan Ramadan, Pak. Mas, biar orang Ramadan kita manusiawi. Allah bagi waktu itu dua. Waja'alna al-laila subata. Allah jadikan malam itu buat istirahat. Wa nahara ma'asya. Dan siang itu buat cari nafkah, bekerja, berbuat di tengah hari. Lah kalau yang namanya malam-malam ustaz gentayangan jam 2 ada di TV, yang di rumah ongkang-ongkang, yang nonton kadang-kadang yang nonton juga cicak sama nyamuk. Allahu Akbar. Jadi kita tahu waktu. Sholat aja diajarin waktu. Ada sholat ada waktu. Mari saudara, kalau kita bisa manfaatkan waktu. Orang Jepang itu, saya pernah ke Jepang, alhamdulillah diajak sama orang gratis, bukan ujuk-ujuk jalan sendiri, never. Duit dari mana? Kalau ini kan ketahuan Ustaz Jet Set, kalau saya mah Ustaz Sarungan. Lekan lebih baik jujur, jangan ada dusta dong diantara kita. Kalau suruh sarung kan mana mungkin pakai tarif-tarifan. Biarlah secukup dan sebayarnya. Yang penting kan ikhlas. Ikhlas yang memberi, ikhlas yang menerima. Ikhlas yang memberi dulu, yang menerima akan ikhlas. Ini kan kadang-kadang ngeberi belum, yang nerima suruh ikhlas. Allah jadikan bagi dua, ada subata waktu istirahat, wanahara ma'asya, siang itu untuk bekerja cari nafkah. Di celah-celah waktu ini kita manfaatkan. Jepang bagaimana dia maju karena pandai memanfaatkan waktu. Kita baru puasa sebentar, sholat duhur jam 12, bangunnya jam 4. Selebihnya di kantor, izin sholat Pak. Waktu kelewat, zuhur. Allah bilang benar zuhurnya, cuman kemana waktunya? Alasan ibadah, jangan ibadah dibuat sandaran, Mas. Namanya Anda menzalimi ibadah. Jujurlah, Islam itu tidak seperti itu gambarannya dan gak seburuk itu. Islam itu adalah pekerja keras, tadi disampaikan. Ya Allah, sampai tangan yang kosong lusuh dengan bagaikan kayu bakar dicium sama Rasul, dan ini akan bebas dari neraka. Makanya kalau orang yang uncang-uncang kaki dibenci oleh Nabi, dibenci oleh Allah, la yuhibbul farigus sahiha la fid dini wala fid dunya. Allah tidak akan menyukai orang pengangguran yang ongkang-ongkang kaki, badannya sehat, mereka cuma tahu menikmati, jangankan urusan dunia, urusan akhirat pun dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana selanjutnya? Segmen berikutnya kita lanjutkan. Mantap sekali. Kaget saya. Subhanallah. Ada satu hal yang patut kita catat, bahwa Allah begitu mengingatkan kepada kita, bahwa Allah mewarning kepada kita bersumpah demi waktu. Bila kita cermati dari beberapa riwayat, bahwa satu hari akhirat adalah 1000 tahun di dunia. Anda bisa bayangkan bahwa waktu kita di dunia ini adalah amat sangat singkat sekali. Disinilah hanya orang-orang yang mencapai pada level ulil albab yang mampu memahami betapa singkat waktu di dunia ini dan harus seperti apa kita mengisinya. Nah, pada segmen selanjutnya nanti Kiai akan memaparkan kepada kita bagaimanakah Rasulullah mencontohkan kepada kita bahwa Rasulullah memiliki personality, yaitu dengan etos kerja yang sangat tinggi. Tentunya kami sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Lila billayali lila urahman nifhat fiyulul. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Tabligh Akbar yang mengangkat tema ibadah saum dan etos kerja. Dan pada segmen berikut ini kami ajak Anda untuk menuju ke beberapa abad yang lalu. Kita akan melihat sosok Rasulullah. Barangkali bisa dikatakan salah satu hal yang membuat Siti Khadijah jatuh cinta kepada Rasulullah adalah karena Rasulullah memiliki pribadi dengan etos kerja yang tinggi. Itulah yang akan dipaparkan oleh Kiai. Kami persilakan, Kiai. Saudara-saudara ma'asyiral muslimin, sa'imin dan sa'imat rahimakumullah, para pemirsa Tabligh Akbar Damai Indonesia ku TV One yang sama berbahagia dan insyaallah sama-sama dimuliakan Allah. Rasul adalah figur buat kita umat Islam dan sekaligus figur buat seluruh umat manusia. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Khadijah jatuh cinta, menariknya Khadijah kepada Rasul, sehingga Rasul yang dipinang dengan Khadijah, Rasul yang dipinang Khadijah. Janda minang perjaka, kalau kita terbalik, perjaka minang janda. Lu yang jawab. Yang dilihat bukan karena mudanya, enggak. Yang dilihat bukan karena tampannya, oh tidak. Rasul memang tampan, Rasul ganteng, enggak ada nabi yang pengkor. Enggak ada nabi yang buta, sempurna. Apalagi Rasul digambarkan anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fokonur. Tapi apakah fisik yang menjadi alasan? Bukan, itu tidak abadi. Saya juga dulu ganteng, sekarang makan dua, ya begini. Iya kan? Fisik tidak ada yang abadi. Wa kullu man 'alaihi afan. Yang dilihat Khadijah adalah akhlak Rasul. Di antara nilai akhlak yang paling besar, al-mujahadah, kemauan yang keras luar biasa, semangat yang tinggi. Rasul biar jadi anak yatim, hidup susah, menderita, Rasul enggak pernah rasanya patah semangat dalam hidup. Kita jangan mentang-mentang udah jatuh ke bawah, lantas kita mau ngusruk, ngelamun. Mikir terus. Ya jelas tambah jatuh. Optimisme kita bangun. Dan ini ditanamkan oleh Nabi, umat Islam harus punya optimis. Tadi kan sudah dua konsep etos kerja. Yang pertama adalah punya niat ikhlas karena Allah. Yang kedua adalah mari kita mendesain waktu. Jangan waktu mendesain kita, kita mendesain waktu. Yang ketiga adalah tidak lain dan tidak bukan kita punya optimis. Optimis dalam berbuat, jangan optimis setelah berbuat. Sebelum berbuat kita optimis. Apapun nanti yang bakal tergantung, yang bakal terjadi kepada kita, serahkan kepada Allah. Fa idza farakta wa ila rabbika fansab. Fa idza farakta fansab wa ila rabbika farga. Begitu selesai, tidak ada yang namanya pekerjaan selesai. Langsung kontinuitas. Jangan pernah berhenti dalam berbuat ketika kita hidup. Jangan pernah berhenti kita berbuat ketika kita hidup. Selama kita hidup, terus kita dituntut berbuat. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang kalau yang mau bermujahadah, dia mau berjuang, punya semangat, jaminan dari Allah, Allah pasti akan berikan petunjuk jalan untuknya mendapatkan keriduan Allah. Insya, usaha itu kan ibadah, ibadah. Saudara kerja ibadah. Apalagi kru TV, oh paling gede ibadahnya. Pak, bagaimana paling gede ibadahnya? Bayangkan dengan adanya TV yang memancarkan pengajian datang kemana-mana. Sampai orang Papua ikut lo ngaji TV One. Sampai beliau maksa saya besok tanggal 8 harus berangkat ke Papua. Padahal TV One gak pernah punya pesantren. Tapi dibilang saya Ustadz TV One. Bingung. Ini kapan TV One bikin pesantren? Ini kan kerjanya kameramen, kerjanya kru yang banting tulang. Dari sini lahir dakwah. Kalau kita optimis, ridho Allah. Oh, urusan rating nomor 17. Kalau Allah sudah ridho, insya Allah berkah mas. Al-haroka barokah. Ini kan kadang-kadang ketika kita mau bikin nilai dakwah, dihitung sama dunia. Jangan bikin dakwah, entertain. Gampang, jangan bikin dakwah, robah formatnya. Ustaz suruh ngelawak, yang ngelawak jadi ustaz. Insya Allah selesai. Alhamdulillah, saya tidak membanggakan, syukur alhamdulillah. Insya Allah, TV One kita komit, di mana kita yang namanya jadi pemberita, di situ kita harus berpegang teguh dengan apa tugas kita menyampaikan. Urusan masalah profit, memang ini adalah perusahaan. Tapi tetap kita tidak lepas. Ketika kita yang namanya jadi hamba Allah, makhluk Tuhan, di situ kewajiban kita menyampaikan, maka di situ Allah akan pasti memberikan jalan kepada kita. Tapi kan saya tanya sama kru lumayan, enggak jeblok-jeblok amat sih. Kalau rate-rate-nya Damai Indonesia aku, share-nya juga lumayan. Ini setuju loh Pak. Tanya Pak Ardi itu. Apa kita perlu buka MBM-nya bareng-bareng? Nah, kita harus berjujur. Ternyata memang yang namanya pengajian, nilai moral lagi dibutuhkan. Bayangkan mana ada yang namanya bicara etos kerja pakai teori apapun. Buktinya berapa? Banyak pusdiklat, etos kerja, peningkatan kerja. Ya pusdiklat, ya latihan. Malas, enggak berhenti. Tapi kalau kita sentuh dengan agama. Sampean ini mau kerja karena Allah apa mau kerja karena atasan? Kalau mau kerja karena Allah, insya Allah yang ngawasi Allah. Perlu kita takut kepada siapapun, takutlah kepada Allah. Jadi kalau kita menyeleweng waktu-waktu kerja kita tidur, bukan perusahaan yang dirugikan, ente korupsi sama Allah. Sain lo. Orang kalau ada korupsi sama Allah yang nangkep bukan KPK. Ijro'il ntar yang nangkep. Mikir-mikir dia. Kan tadi ditanya nanti. Umur yang kita habiskan kemana dan buat apa waktu kerja kita molor di masjid. Sholat 2 menit, tidurnya 2 jam. Kita sudah hafalah semua, Allahumma lantas jalan. Di luar Ramadan, habis Ramadan, malaikat juga sampai bingung montennya. Habis antara doa dengan yang namanya nunduk, sama. Pikir malaikat doa pas dilihat, Masya Allah, bikin empang di bawah. Allahu Akbar. Saudara-saudara, maka mari dalam pertemuan yang singkat pengajian kita, Islam ini mengajarkan kepada kita maju dengan konsep ibadah. Mari kita jadikan ibadah ini kebutuhan buat kita, di situ buat jadi alat untuk kita maju. Jangan pernah mimpi kita maju tanpa yang namanya pengabdian. Kepada siapa kita mengabdi? Abdikan diri kita kepada yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak, ibu, saudara-saudara, para pemirsa TV One, di mana Anda berada, hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita akan lanjutkan pada segmen berikutnya. Mantap, mantap. Subhanallah. Seorang kiai yang paham tentang rating dan share. Baru kali ini. Luar biasa, Kiai Sumarno. Tetapi yang jelas, ada satu hal yang patut kita catat di sini, bahwa ketika kita menyadari antara melaksanakan ibadah saum adalah ibadah, bekerja adalah ibadah, sehingga sampailah pada satu kesimpulan, tidak ada alasan dalam kondisi apapun, ketika kita mampu mencapai pada posisi segala sesuatu yang kita lakukan ibadah, maka kita menganggapnya setiap langkah kita bukanlah beban dalam kehidupan. Kita masih punya satu segmentasi lagi, tentunya kami akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Tabligh Akbar. Pemirsa, dirahmati Allah, demikian tadi Tabligh Akbar untuk kesempatan kali ini. Dan di akhir perjumpaan kita, saya ingin mencapaikan sebuah hadis. Berusahalah untuk urusan duniamu seolah-olah engkau akan hidup selamanya, dan berusahalah untuk urusan akhiratmu seolah-olah engkau akan mati esok hari. Dan insyaallah besok kita akan berjumpa kembali dalam Tabligh Akbar yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Iktisom, Komplek Budi Agung, Bogor. Saya Agung Isul Haq, mewakili segenap kerabat kerja Tabligh Akbar, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik pemirsa di seluruh tanah air, kesimpulan sederhana adalah apa? Ramadan bukanlah sebuah alasan untuk menjadikan diri kita malas dari berusaha. Justru jadikan momen Ramadan ini sebagai sebuah semangat dan motivasi untuk meraih yang jauh lebih baik lagi. biasanya bicara kerja, manusia bicara untung. Untung tidak selamanya bicara finansial. Ada untung-untung yang lain yang perlu dipikirkan dan ini bisa mendatangkan keberkahan. Satu, ketika keuntungan itu bisa dijadikan sebagai sebuah amal saleh. Yang kedua, ketika untung itu bisa menjadikan seseorang itu punya nama yang baik. Ketiga, untung itu ketika seseorang mampu membangun relasi lalu menjadikan relasinya itu sebagai sebuah nilai silaturahim. Dan yang terakhir, untung apa? Ketika keuntungannya mampu memakmurkan dan memberikan nilai-nilai pendidikan kepada keluarga. Itulah hakikat sejati keuntungan. Mari kita perbaiki niat. Bekerja bukan cuma hanya sekedar mencari nafkah, tapi mencari Allah yang memiliki nafkah. Kalau kita kerja mencari nafkah, nafkah itu hanya makhluk. Yang namanya makhluk tidak akan nurut kepada makhluk yang lain. Maka cari Allah, Allah akan tundukkan nafkah untuk mencari kita, insyaAllah. Saudara-saudara, para pemirsa TV One di mana Anda berada, ma'asyiral muslimin sha'imin rahimakumullah. Allah berfirman, wabtaghi fima atakalla daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah oleh engkau untuk kepentingan kamu nanti di akhirat. Tapi kita hamba yang hidup di alam dunia, wala tansa nasibaka minad dunya. Kita pun jangan tinggalkan bagian untuk hidup kita di alam dunia. Islam mengajarkan ada keseimbangan. Akhirat kita kejar untuk jangka panjang dan jangka hari ini yang singkat dan pendek. Dunia pun kita harus usahakan. Kita harus jadi pemula dan kita harus jadi pemenang. Jangan kita jadi pecundang. Saudara-saudara, itu yang disampaikan dalam hikmah pertemuan pengajian kita kali ini. Mari sama-sama kita angkat tangan munajat doa kepada Allah. Mudah-mudahan pertemuan kita menjadi pertemuan yang abadi di akhirat. Perjumpaan kita menjadi wasilah kumpulnya kita di sorganya Allah. Dan semoga puasa kita pada hari ini diterima oleh Allah. Amal ibadah kita selalu di hadapan Allah, di sisinya diterima dengan yang baik. Dan kita mendapatkan kebaikan dari kebaikan apa yang kita lakukan dengan baik. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'un alim. Fatub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu innaka antar raufur rahim. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal gina wa nas'aluka al-afa wal afiyah wal mu'afata daima wa nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udhu bika min sakhatika wal nar. Allahumma innaka afuun tuhibul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibul afa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun tuhibul afa fa'fu anna. Ya Allah, ya Karim, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulik wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan kau rendahkan kami ketika kau kumpulkan kami pada hari mahsyar. Ya Allah, jangan kau hinakan kami ketika kau kumpulkan kami pada hari mahsyar. Ya Allah, kau terimalah amal ibadah kami, ya Allah. Ampunilah salah dan dosa ibu dan bapa kami, ya Allah. Terimalah amal ibadah mereka. Berikanlah kekuatan kepada kami, kepada bangsa kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, agar mereka bisa mewakili, mengurus daripada urusan hidup kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kekuatan iman kepada kami dalam meraungi kehidupan ini. Berikanlah petunjuk kepada kami yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Berikan keberanian kepada kami untuk mengungkapkan dan menyampaikan kebenaran darimu, ya Allah. Agar kami menjadi hamba-hambamu yang soleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin kharalki ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bumi tempat berpijak, langit tempat berteduh. Siapa yang menciptakan? Allah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Gunung menjulang tinggi, laut tiada bertepi. Siapa yang menciptakan? Allah, Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tak sepantasnya manusia berdusta atas nikmatnya. Sepantas.